قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله dan demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama. La tudammuna fi ru'yatihi atau la tadammuna fi ru'yatihi. Fa in istata'tum an la tughlabu 'ala salatin. Jika kalian mampu untuk tidak terkalahkan untuk melaksanakan salat, yakni salat secara berjamaah. Qabla tulu'is syamsi wa salatin qabla ghurubiha. Ya. Jika kalian mampu untuk tidak terkalahkan melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari. Sholat apa ikhwan? Fajr. Wa sholatin qabla ghurubiha dan sholat sebelum terbenamnya. Sholat mada ikhwan? Sholatul asr. Faf'alu maka kerjakanlah. Muttafaqun alaih. Qala syarihu Muhammad Khalil Harras. رحمه الله تعالى هذا الحديث الصحيح حديث yang sahih ini al-mutawatir bahkan hadisnya mutawatir yashhadu lima dallat alaihi al-ayat as-sabiqah menguatkan ya dari ayat-ayat yang terdahulu min ru'yatil mu'minina lillahi azza wa jal fil jannah dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala dalam syurga. Naam, ayat-ayat yang terdahulu apa saja? Budar. Wujuhu yawma idhin nadir. La rabbiya nadirah. Zid. Rifai. Ayat apa lagi? Naam ya Bilal. Abdul Wahab. Ayatan yang tidak hafal. Abdul Wahab. Al-ilmu madfunun bainal fakhidain. Naam ya Abdul Majid. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Aba Umair. Alladhina ahsanul husna wa ziyada. Masya Allah. Naam, naam. Ya Salman. Zid. على الأرائك ينظرون ينظرون ماذا لا بأس نعم يا معروف دليل الذي يدل على رؤية الله عبد الملك خلاص نعم نعم يا عبد الملك العلم مدفون بين الفخذين هات يا إسماعيل ها هات انتهى الله المستعان هات يا أبا محمد هات يا أبا أسامة Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun. Barakallahu fik. Lima dallat alaihi al-ayatu sabiqah min ru'yatil mu'minina lillahi azza wa jalla fil jannah. Ya, bahwa kaum mukminin melihat Allah dalam syurga. Wa tamattu'uhum bin nazar ila wajhihil karim. Dan kenikmatan mereka di dalam melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Wa hadihin nususu minal ayati wal ahadith tadullu ala amrain. Maka nas-nas ini, apakah dari ayat Allah dan dari hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan dua perkara. Awaluhuma, yang pertama, uluwuhu ta'ala ala khalqih. Ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas makhluknya. Li'annaha sarihatun fi annahum yarawnahu min fawqihim. Karena dalil-dalil ini jelas. Bahwa mereka melihat Allah dari atas mereka. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentasybih dalam hal ru'yah. Ya, bahwa kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Tasybihur ru'ya bir ru'ya. Maka sebagaimana kalian melihat bulan ke atas, kan? Dari bawah ke atas. Li'anna al-qamar fis sama'. Maka demikian pula di saat kalian melihat Allah subhanahu wa ta'ala dari bawah ke atas. Naam. Isbatul ulu lillah. Menetapkan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala ala khalqihi. Di atas makhluknya. Thanihima, yang kedua. Anna a'zama anwa'in na'im. Bahwa jenis kenikmatan yang paling besar yang dirasakan oleh ahlul jannah, huwa nazar ila wajhillahil karim, adalah nazar, melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Nah, kenikmatan yang tiada tara. Bayangkan kalau ahlul jannah, mereka yang merasakan kenikmatan yang luar biasa di dalam syurga. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Lahum ma yasha'una fiha. Lahum ma tashtahi anfusuhum wa taladzul a'yun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min kurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Kenikmatan yang luar biasa ketika melihat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada apa-apanya itu kenikmatan yang mereka rasakan dahulu dibandingkan dengan kenikmatan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ketika beliau mengatakan di dalam An-Nihayah, bahwa telah berkata sebagian para ulama salaf, man ankara karamatan lam yanalha, barang siapa yang mengingkari satu karamah, satu kemuliaan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya dia tidak akan mendapatkannya. Mengingkari adanya telaga Rasulullah, ya, mudah-mudahan mereka yang mengingkari itu tidak minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengingkari melihat Allah, mudah-mudahan mereka tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. dalam keadaan al-mu'minun yatalazzazuna bih, merasakan kelezatan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa qauluhu, dan perkataannya, kama tarawnal qamara lailatal badr, sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama. Al-muradu, yang dimaksud di dalam hadis ini, tashbihur ru'yati birru'yah. Ya, penyerupaan dalam hal melihat. Sebagaimana kalian melihat yang dekat, yang jauh, mereka bisa melihat tanpa desak-desakan, tanpa merusak mata, mereka melihat dari bawah ke atas. Maka demikian pula nanti ketika kalian melihat Allah Subhanahu wa taala. La tashbihul mar'i bil mar'i, bukanlah penyerupaan yang dilihat. Bukan berarti Allah itu seperti bulan. La. Subhanallah amma yasifun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Yakni, yaitu anna ru'yatahum li rabbihim takunu minad dhuhuri wal wudhu', bahwa penglihatan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala itu sangat jelas, sangat nampak, ya, ka ru'yatil qamar, seperti melihat bulan, fi akmali halatihi, dalam keadaannya yang sangat sempurna, paling sempurna saat bulan purnama. Iya kan? Kalau bukan bulan purnama, dia sepotong hilal, sebagiannya tidak kelihatan kelap. Nah, kalau dipermisalkan dengan hilal, ya berarti ya tidak sempurna seorang dalam melihat Allah. Maka dipermisalkan dengan al-qamar lailatul badr, bulat penuh, bulan purnama, menunjukkan bahwa demikian jelasnya setiap orang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya kaunuhu badran, yaitu keadaan bulan itu purnama. Wa la yahjibuhu sahabun, dan tidak terhalangi oleh awan. Walihada qala ba'da dhalik, oleh karena itu, ya, Rasulullah SAW mengatakan setelah itu, la tudammuna fi ru'yatihi ru'ya bitasdidil mim, diriwayatkan dengan mim yang ditasdid, tudammuna, dari kata at-tadammi, ya. Nah, dari kata at-tadam, bimakna, maknanya adalah at-tazahum wat-talasuk, kalian tidak akan berdesak-desakan, berdempet-dempetan. Ya, yang jauh, yang dekat, sama mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu mendekat. Pinggir-pinggir. Aku ingin lihat gimana sih? Enggak. Semuanya dengan di tempat-tempat mereka, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada tazahum, talasuk. Wa ta'u yajuzu fiha abban wal fath. Ta'nya boleh di dhammah, boleh di fathah. Tudammuna, sini bentuknya fi'il mudhari' ala wazn tufa'iluna. Tapi kalau tadammuna, juga fi'il mudhari', tapi dalam bentuk tatafa'aluna, ta'nya ta' mudhari'ah dihapus. Dan ini ma'ruf dalam bahasa Arab. Wala tajassasu, ya, wala tahassasu, asalnya la tatajassasu, begitu, ya, ala annal asla tatadammuna, Asalnya tatabamunah dihapus ta'ul mudhara'ah. Fahudifat ihda ta'aini takhfifan. Maka dihapuslah salah satu dari dua taknya dalam langkah untuk meringankan takhfif. Waruya bitakhfifil mim minabbaim. Dan juga diriwayatkan mimnya ditakhfif. Jadi tidak ditasydid. La tudamuna fi ru'yatihi. Ya, jadi dari kata dhamma yudami. La tudamuna fi ru'yatihi. Jadi dari kata ad-dhaim bermakna az-zulm. Makna kedzaliman, la yal ayani yaitu la yalhaqukum fi ru'yatihi dhaimun wala ghubnun. Tidaklah menyertai kalian ketika melihat Allah kedzaliman. Tidak memudaratkan kalian. Tidak merusak mata kalian. Ya. Tidak menyebabkan kalian celaka, mendapatkan mudharat. Naam. Wa fi hadhihi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits. Dan pada anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, ala salatil asri wa salatil fajr khassatan, untuk melaksanakan salat asar dan salat subuh secara khusus. Isyaratun ila anna man hafadha alaihima. Terdapat isyarah. Ma i'rabu isyaratun ali. Fi hadits sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits dan seterusnya isyarah. Isyaratan atau isyaratun. Wa ma i'rabuhu. Al-Fatah. Mubtada muakhar. Barakallahu fiik. Wa fi hadzihi isyaratun. Ila anna man hafadha alaihima fi jama'atin. Bahwa barang siapa yang senantiasa memelihara sholat ini dikerjakan secara berjamaah. Nala hadha an-na'im al-kamil. Maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang sempurna itu. Alladhi yatmahillu bi'iza'ihi kullu na'im. Yang menjadi hilang di hadapan kenikmatan melihat wajah Allah, seluruh kenikmatan yang lainnya menjadi hilang. Tidak ada bandingannya dengan kenikmatan ketika melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yadullu ala ta'kidi hataini sholatain. Maka ini menunjukkan lebih ditekankannya kedua sholat ini. Kama dalla ala dhalikal hadithul akhar. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh hadis yang lain. Yata'aqabuna fikum malaikatun billayl. Wa malaikatun bin nahar. Ayah Bilal. Ma i'rabum yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikatun apa i'rabnya? Ini namanya apa ini? Lugatu madha? Akaluhu syayatin. Akalunil baraghith. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Naam. Bergonta-ganti. Selang-seling pada kalian, yakni apa? Silih berganti. Mendatangi kalian malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari. Wa yajtami'una fi sholati subhi wa sholatil asr. Kumpulnya mereka kapan? Hah? Sip-sipannya kapan? Sholat subuh dan sholat asar. Kalau sudah sholat asar, sip-sipan. Gantian. Sholat subuh, datang lagi. Gantian lagi. Masya Allah. Muttafaqun alaih. Sehingga kata beliau mungkin dari sini juga keutamaan itu. Karena disaksikan oleh para malaikat. Semua para malaikat saksikan. Ya. Malaikat di malam hari, malaikat di siang hari. Mereka berkumpulnya pada sholat subuh dan sholatul asr. Nah, sehingga dianjurkan bagi seorang untuk lebih-lebih ditekankan. Tidak meninggalkan dua sholat ini. Ya, secara berjamaah. Maka dengan demikian, ikhwan, beliau telah menyebutkan sekian banyak ayat wa ahadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ini adalah tambahan-tambahan berupa mauqif pendirian dan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lainnya, ya, dibandingkan dengan Ahlul Firaq Ad-Dalal dari kalangan Ahlul Bid'ah wal Furqah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Tafadhalu, hafidhakumullah.